بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. Melanjutkan pembahasan kita, pembacaan kitab Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah sampai kepada bab hal yaqulu sayyidi. Apakah seorang budak juga boleh menyatakan kepada tuannya dengan ucapan sayyidi? Kemudian telah kita baca hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang terdapat padanya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan dan pencerahan bahwasanya seseorang jangan menyatakan kepada budaknya abdi atau amati, begitu juga kepada budak menyatakan rabbi wa rabbati, ya rabbi wa rabbati wa fataya wa fatati wa sayyidi wa sayyidati, ya. Yang maknanya bahwasanya beliau ingin menjelaskan dengan hadis ini lafaz-lafaz tersebut dibenci, ya. Dibenci yang menyatakan sayyidi dan sayyidati karena setiap kita adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala dan milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dan as-siyadah al-haqiqiyah, yaitu sayyid yang sebenarnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, tidak boleh menyatakan Rabbi dan Rabbati. Namun katakan fataya fatati, yaitu pemuda artinya anakku. Yaitu sebutan-sebutan yang semakna dengan itu. Ya, adapun sayyidi dan sayyidati juga termasuk, ya. Dan termasuk, ya. Walaupun yang demikian ini boleh, ya, tidak dilarang. Ya, tidak dilarang. Menunjukkan bolehnya. Namun afdal ditinggalkan, ya. Afdal lafaz-lafaz tersebut ditinggalkan. Selanjutnya qala haddatsana Musaddad, masih pada bab yang sama yang di mana pada hadis sebelumnya di sini terdapat isbat wal yakul fataya wa fatati wa sayyidi wa sayyidati, menunjukkan bolehnya, maka pada hadis selanjutnya di sini menunjukkan dibencinya, ya, menunjukkan dibencinya seseorang menyatakan as-sayyid. Qala haddatsana Musaddad, Imam Bukhari menyatakan, berkata kepada kami Musaddad ibnu Musarhad, qala haddatsana Bishru ibnu al-Fadl, qala haddatsana Abu Maslamah, ya. Telah lalu beberapa perawi telah kita lewati, adapun Abu Maslamah beliau adalah Sa'id bin Yazid, ya. Sa'id bin Yazid bin Maslamah At-Tahi Al-Basri. At-Tahi dengan hak Al-Basri. Ya. Para ulama menyatakan beliau terpercaya, tidak ada pembicaraan sedikit pun tentang beliau. Artinya selamat dari celaan para nukat. Ya. Qala an Abi Nadrah dari Abu Nadrah. Beliau adalah Munzir bin Malik Al-Aufi. Munzir bin Malik Al-Aufi. Qala an Mutarrifin, Munzir bin Malik ini juga sama ya, beliau sama thiqah terpercaya, tidak ada kalam tentang beliau kecuali ya, kecuali Al-Imam Abu Hatim Ibnu Hibban Al-Busti rahimahullah, beliau menyatakan kana mimman yukhti', termasuk yang salah ya. Artinya ada kesalahan ya, ucapan beliau mujmal, sifatnya umum karena manusia semuanya salah ya. Tidak ada yang selamat dari kesalahan. Namun ketika diucapkan seperti ini, maka ada sesuatu yang lebih daripada itu nampaknya. Namun pada kesempatan yang lain, para a'immah menyatakan thiqah terpercaya. Bahkan beliau juga ada pujian terhadap Abu Nadrah ya. Ibnu Hibban menyatakan kana min fusaha'in nas, termasuk orang yang fasih di antara manusia, fasih dalam berbicara ya. Namun wallahu alam, para a'immah menganggap beliau thiqah terpercaya. Qala an Mutarrifin, dari Mutarrif ya. Telah lalu kita pernah melewati beliau. Beliau adalah Mutarrif bin Abdullah bin Syihir ya. Abdullah bin Syihir seorang sahabi. Qala abi, berkata bapakku yaitu Abdullah bin Syihir radhiyallahu an. Qala intalaqtu fi wafdi bani Amirin ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika aku pergi bersama rombongan Bani Amir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya di antara kebiasaan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, ketika mereka masuk Islam, mereka berbondong-bondong dengan kabilah mereka ya, atau sekelompok dari mereka yang masuk Islam pergi ke tempat di mana Rasulullah SAW tinggal ya, ini kebiasaan mereka. Maka sering Rasulullah didatangi oleh wufud, yaitu tamu-tamu. Ini datang dari Kufah, dari Basrah, dari berbagai macam penjuru negeri datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bervariasi, ada yang tinggal bersama Rasulullah sallam, ada yang 20 hari, ada yang kurang daripada itu. Ya, tujuan mereka yaitu untuk lebih mengenal Rasulullah sallam. Kemudian yang kedua, mengambil ilmu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di antara mereka adalah wufud Bani Amir. Ya, wufud Bani Amir itu sekelompok dari keturunan Bani Amir. Datang mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala faqalu, dan ketika mereka sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menyatakan, "Anta sayyiduna." Anta sayyiduna, engkau adalah sayyid kami. Engkau adalah sayyid kami. Kemudian Rasulullah SAW pun menyatakan as-sayyidullah, sayyid yang hakiki adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mereka pun menjawab, bukan itu maksud kami ya Rasulullah. Mereka menjawab, qalu wa afdhaluna fadla, engkau adalah yang terbaik di antara kami keutamaannya. Nah, ini maksud mereka ya, yang paling tinggi derajatnya di antara kami, paling mulia di antara kami. Wa a'dhamuna taulan, dan yang paling banyak pula di antara kami yang sering memberi, tinggi pula derajatmu ya, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu maksud mereka ketika menyatakan anta sayyiduna. Ya, maka mereka pun menjelaskan ini karena Rasulullah nampak mengingkari mereka ketika menyatakan anta sayyiduna. Qala faqala, maka Rasulullah pun menjawab. Qulu biqaulikum, katakan dengan ucapan-ucapan kalian. Dalam riwayat dikatakan au ba'dhi qaulikum, atau sebagian ucapan kalian, yaitu ucapan-ucapan yang tidak ada padanya mubalaghah fil madhi, ya, berlebih-lebihan di dalam memuji, ya. Katakan ucapan kalian yang biasa saja. Ini jawaban Rasulullah SAW. Wala yastajriyannakum syaitan, dan jangan sampai syaitan membuat atau menggunakan kalian, memperdaya kalian, ya. Sehingga apa? Sehingga dengan itu mereka terjerumus pada sesuatu yang melebihi daripada batasnya, ya. Ini adalah hadis yang mulia yang terdapat padanya bayan, penjelasan atas apa yang beliau jadikan bab. Apakah boleh seseorang menyatakan sayyid kepada tuannya? Itulah lalu, yaitu pada hadis sebelumnya, ya, terdapat isbat penetapan bolehnya sayyidi atau sayyidati, yang menunjukkan bolehnya, ya, dan larangan untuk menyatakan abdi dan amati. Kenapa? Karena menyerupai Allah subhanahu wa ta'ala. Namun katakan fataya wa fatati sayyidi wa sayyidati, artinya ucapan sayyid masih lebih ringan daripada Arab. Daripada Arab. Adapun di dalam hadis ini seolah-olah Rasulullah SAW mengingkari mereka. Apakah menunjukkan terlarangnya? Tidak. Ya, tidak. Karena apa? Hadis itu tidak demikian difahami. Ya. Hadis satu difahami dengan hadis yang lain. Oleh karenanya perlu kita catat, dan ini adalah sebuah kaidah yang penting. Ya. Membuang dalil, ya, membuang dalil, atau mungkin dengan bahasa Arabnya disebutkan i'mal dalilain aula min ihmali ahadihima. Menggunakan dua dalil lebih utama daripada membuang salah satunya. Ya, jadi kaidahnya demikian. Ketika ada dua dalil, kalau bisa kita gunakan semua, kita gunakan semua. Di sana pasti ada sir, ada rahasia. Apa maksudnya? Ya. Begitu juga dengan hadis ini. Ya. Dengan hadis ini tadi terdapat isbat bolehnya, di sini kok dilarang. Ya. Ya, keinginan Imam Al-Bukhari rahimahullah ingin menjelaskan jawaban daripada terjemah, jawaban daripada judul yang beliau sampaikan, boleh, boleh atau tidak seorang menyatakan itu. Yang tadi boleh, yang sekarang tidak boleh. Ya. Maka dibawa kepada yang boleh. Ya. Mengapa? Dikuatkan dengan sekian dalil. Dikuatkan dengan sekian dalil. Yang pertama, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menyatakan kepada Zakaria, ya, annallaha yubashiruka, berbicara kepada Zakaria, annallaha yubashiruka, Allah memberikan kabar gembira kepadamu, bi Yahya, dengan Yahya, musaddiqan bi kalimatin minallah, ya, wa sayyidan wa hasura wa nabiyan minal salihin. Maka membenarkan kalimat dari Allah dan juga sebagai sayyid. Nah, ini menguatkan, ya, menguatkan bolehnya. Allah secara langsung menyebut bahwasanya Zakaria diberikan anak yang bernama Yahya, yang kemudian kelak anak itu menjadi sayyid. Ya. Nah, ini menunjukkan apa? Isbat, menunjukkan bolehnya. Begitu juga Rasul SAW di dalam sebuah hadisnya menyatakan ana sayyidu waladi Adam, aku adalah sayyid anak Adam. Maknanya apa? Maknanya aku adalah yang paling tinggi kelak, ya. Artinya yang membuka pintu surga dari anak keturunan Adam. Yang pertama kali membuka kunci surga adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala fakhr, dan bukan berbangga dengan ini, kata Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, ini Rasul menyatakan dirinya sebagai sayyid. Nah, ini sekali lagi memperkuat, ya, setelah ayat kemudian hadis, ya, Rasulullah SAW sendiri. Begitu juga di dalam hadis yang lain, ya, Rasulullah menyatakan kepada Bani Quraidah, apa yang dikatakan, qumu ila sayyidikum, beranjaklah kalian kepada sayyid kalian. Maknanya pergilah kalian kepada pembesar kalian, tuan kalian, orang yang tertinggi di antara kalian, yaitu Sa'ad bin Mu'adz pada saat itu. Fa'ala kulli hal, al-adillah digabung satu dengan yang lainnya. Maka para ulama pun menjelaskan, ketika Rasulullah menyatakan Sayyidullah, Sayyid itu adalah Allah, maka Sayyid al-Haqiqi, ya, Sayyid al-Haqiqi, Sayyid al-Haqiqi adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya afdolnya ditinggalkan, kita menyatakan kepada makhluk dengan lafaz itu. Namun bukan perkara yang dosa, bukan perkara yang dosa. Namun ketika kita ingin lebih, apa namanya, lebih menjauhi ibarat-ibarat yang seperti ini, afdol, ya. Ulama menyatakan bolehnya, walaupun sebagian yang lain melarang. Sebagian yang lain melarang menyebut makhluk sebagai sayyid, ya. Termasuk yang membolehkan adalah Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, dari kalangan muasirin, dari kalangan ulama zaman sekarang, bahkan menyebut Rasulullah SAW dengan lafaz Sayyidina Muhammad. Boleh, ya. Kita tidak berlebih-lebihan dalam urusan yang seperti ini, perkara yang diperbolehkan, karena sebagian orang gulu di dalam permasalahan ini, ya, melarang. Ini dalil-dalil sudah kita paparkan menunjukkan bolehnya. Syekh bin Baz menyatakan boleh, menyatakan kepada seluruh makhluk, ya, illa fi mawadhi', kecuali pada beberapa tempat yang memang tidak diperbolehkan bagi kita kecuali menyebut dengan namanya. Apa itu? Dalam sholat misalnya, dalam sholat kita, sebagian kaum muslimin mereka istihsan, menganggap baik, menganggap dalam rangka penghormatan kepada Nabi SAW, sehingga memasukkan itu dalam sholatnya. Nah, ini tidak diperbolehkan yang seperti ini. Kenapa? Karena Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan di dalam sebuah hadisnya, sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Nah, ini umum sifatnya, termasuk padanya tata caranya, termasuk padanya cara kita berdoa, tidak dikurangi dan tidak ditambah. Disebut namanya Muhammad namun tidak ditambahi Sayyidina Muhammad, ya. Nah, ini jadi kita harus insaf dalam permasalahan ini. Begitu juga pada posisi azan, seorang muazin ketika azan, ya, menyebut nama Muhammad. Nah, tidak ada, saya tidak pernah mendengar, apa pernah mendengar ketika azan dalam lafadznya melantunkan Sayyidina Muhammad dalam azan, dalam azannya. Tidak pernah kita dengar, ya. Walhamdulillah. Namun pada sholat, ajibnya ini sebagian kaum, ya, sebagian orang dalam sholatnya, dalam tahiyatnya, mereka menambahkan lafaz itu. Dalam azan mereka tidak menambahkan. Artinya masih lebih ringan dalam azan ini. Walaupun dua-duanya tauqifiyah, dua-duanya berhenti dengan dalil. Ya, tidak boleh. Namun masih lebih ringan karena nas Rasul secara langsung yang menyatakan sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ya. Fa'ala kulli hal, ya, intinya boleh kita menyatakan sayyid kepada tuan, ya. Karena sayyid ini diambil dari kata sada yasudu, yang kemudian diantara maknanya adalah Rabb, ya. Jangan salah, yang hakiki adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis ini sayyidullah yang memiliki siadah, yang memiliki kemuliaan, yang berkuasa terhadap makhluk ini adalah Allah Azza wa Jal. Nah, ini yang hakiki. Kemudian Arab, bangsa Arab, mereka menggunakan istilah tersebut untuk orang yang punya keutamaan, untuk orang yang sering memberi, mempunyai sifat karom. Mereka menggunakan lafaz ini, sayyid. Begitu juga orang yang mutahammil ala mutahammil adza qaumi, dia yang diganggu oleh kaumnya dan dia bersabar atas gangguan tersebut, maka yang seperti ini juga disebut sayyid. Begitu juga presiden, penguasa yang berkuasa pada satu kaum, mugaddam dalam satu kaum, mereka yang jadikan rujukan dalam satu kabilah, maka mereka semua disebut apa? As-sayyid. Disebut sayyid. Jadi ini ucapan mereka, orang-orang Arab, kebiasaan mereka. Namun jangan dibawa, ya. Oleh karenanya Rasul menyatakan di sini qulu biqaulikum, ucapkan dengan ucapan kalian, atau dalam riwayat fi ba'dhi qaulikum, sebagian ucapan kalian. Maknanya kata para ulama, yang tidak membawa pada sebuah al-mubalaghah fil madh, jangan sampai engkau berlebih-lebihan di dalam apa, di dalam memuji. Ini yang diingkari oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena syaitan akan masuk di dalam bab ini. Syaitan akan masuk di dalam bab ini. Fala kulli hal, ya. Ini maksud daripada hadis ini. Adapun fawaid yang lain daripada hadis ini, fawaid azimah, ya. Termasuk padanya isbat, penetapan nama sayyid untuk Allah Subhanahu wa taala. Zahir dalam hadis ini. Ya, Rasulullah menyatakan as-sayyidullah. Ya. Dikatakan oleh Al-Halimi rahimahullah bahwasanya lafaz sayyid, nama sayyid ini adalah ismun la ya'ti atau lam ya'ti bihil kitab. Tidak ada di dalam Al-Kitab. Walakinnahu ma'thurun 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun asar tersebut datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tetapkan sebagaimana apa yang diberitakan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Begitu juga di dalam hadis yang mulia ini terdapat tingginya derajat Nabi kita alaihi salatu wassalam di sisi manusia di saat itu, di zaman itu, hatta di hadapan orang-orang kafir. Raja Heraklius ketika disebut tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memuji nasab beliau, memuji Rasul sallallahu alaihi wasallam, dikenal oleh orang-orang hatta kafir. Terlebih-lebih kaum muslimin, ya, keumuman mereka. Tingginya derajat Nabi SAW di sisi mereka dan di sisi kaum muslimin secara umum ila yaumina hadha, sampai hari ini. Begitu juga di dalam hadis yang mulia ini terdapat dibencinya seseorang yang berlebih-lebihan di dalam memuji. Ya, dibencinya seseorang berlebih-lebihan di dalam memuji. Oleh karenanya Rasulullah SAW memerintahkan uhthu wajhal maddahin at-turab, ya. Siramlah wajah orang-orang yang senang memuji itu dengan tanah. Ini menunjukkan dibencinya hal ini. Oleh karenanya Ibnu Umar radhiyallahu anhu langsung menerapkan kepada seorang yang memuji langsung dilempari tanah oleh Abdullah Ibnu Umar Ibnu Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Begitu juga di dalam hadis ini, hadis yang mulia ini, terdapat tawadhu'nya akhlak Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana tidak? Bahkan wajib bagi diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Allah secara langsung yang telah memerintahkan kepada Nabi untuk bertawadhu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, "Wakhfid liman wakhfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin." Ya, wakhfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Maka rendahkanlah dirimu. Ya. Rendahkanlah dirimu kepada mereka-mereka yang mengikutimu dari kalangan orang-orang yang beriman. Perintah Allah Subhanahu wa taala secara langsung, dan Nabi kita alaihi salatu wassalam adalah qudwah, contoh. Maka dengan itu beliau pun juga memerintahkan kita untuk berpegang dengan akhlak tawadhu tersebut. Ya. Man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah, kata Rasulullah. Barang siapa yang bertawadhu karena Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di dalam hadis yang mulia ini terdapat faedah atau isyarat, ya, untuk kita memperbaiki tarbiyah kita kepada selain kita. Ketika kita adalah seorang murabbi, seorang yang mendidik, ketika kita sebagai guru, pengajar, ustadz atau yang semakna dengan itu, maka di sini terdapat isyarat untuk kita memperbaiki cara kita di dalam mendidik manusia. Ya. Sehingga kita dituntut untuk tahu celah-celah bagaimana cara kita untuk mendidik orang lain, ya, mendidik murid kita, santri kita, ya, atau keumuman kaum muslimin, karena agama ini adalah tarbiyah, ya. Agama ini seluruhnya adalah tarbiyah. Rasulullah SAW di sini sedang mendidik. Ya. Mengapa ketika dikatakan anta sayyiduna, spontan Rasulullah SAW menyatakan sayyidullah. Sayyid itu adalah Allah. Kemudian dijelaskan. Ya. Ini ada beberapa hal. Karena yang pertama, pentingnya sebuah pendidikan dan tarbiyah. Yang kedua, mereka adalah wufud. Ya. Mereka adalah orang-orang yang datang untuk pergi. Artinya bukan min ahlil balad, bukan penduduk negeri itu. Nah, maka sekaligus di sini terdapat apa? Tidak boleh mengakhirkan penjelasan ketika memang itu sudah dibutuhkan. Ya. Maka Rasulullah pun spontan menyatakan Sayyidullah. Karena dikhawatirkan mereka tidak faham, ya, bagaimana tafsil dan perincian daripada ucapan Sayyid tersebut. Sayyid yang hakiki adalah Allah Azza wa Jal. Dijelaskan oleh Rasulullah SAW dengan cara yang baik. Ya. Maka ini terdapat apa? Husnu tarbiyah. Memperbaiki cara. Kita harus tahu dengan siapa kita berbicara dan kapan. Ya. Ketika tidak memungkinkan bagi kita kecuali menyampaikan, maka ini adalah Rasulullah SAW yang telah mendidik para sahabatnya. Ada kalanya Rasulullah SAW menunda, ya. Ada kalanya Rasulullah menyampaikan secara langsung, ya, menyampaikan secara langsung. Begitu juga di dalam Hadis ini terdapat bahwasannya asyaitan yajri fi bani adama majrad dam, sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, syaitan itu ada dalam diri bani Adam sebagaimana mengalirnya darah. Di sini Rasulullah menyatakan wala yastajriyannakum asyaitan, jangan sampai syaitan itu memperdaya kalian, syaitan menjadikan kalian sebagai alat untuk kalian tersesat dari jalan yang benar, walaupun dengan cara bermudah-mudahannya kita dengan sebuah kata. Ya. Demikian detail Islam, demikian detail agama kita. Ya. Maka syaitan pun berjanji. Ya. Syaitan berjanji kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika diusir dari jannah, dan ketika memang dicap syaitan sebagai orang yang tersesat, maka kata mereka fabima aghwaitani, ketika engkau telah menyesatkan aku ya Allah, la aq'udanna lahum siratal mustaqim, maka aku akan menjadikan mereka, ya, yaitu orang-orang yang beriman, aku akan membuat mereka jauh dari jalanmu. Aku akan duduk, tunggu mereka untuk mengelabui mereka sehingga mereka tidak berada pada sirat al-mustaqim. Thumma la'atiyannahum min baini aidihim, kemudian aku pun akan datang dari hadapan mereka, wa min khalfihim, dan dari belakang mereka, wa an aymanihim, dan dari kanan mereka, wa an syama'ilihim, dan dari sisi kiri mereka, wala tajid aktsaruhum syakirin, dan engkau akan menjumpai kebanyakan mereka tidak bersyukur. Artinya barakallahu fikum, asyaitan telah berjanji untuk tetap setia mengelabui bani Adam. Ya. Oleh karenanya Rasulullah memperingatkan kita dalam hadis ini, la yastajriyannakum asyaitan, jangan sampai syaitan ini memperalat kalian. Ya. Maka dari itu peringatkan diri kita, jangan sampai kita menjadi wali-walinya syaitan. Allah menyatakan wala tattabi'u khutuwati asyaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkahnya syaitan. Ya. Maka di sini terdapat apa? Tahzir daripada mengikuti langkah-langkah asyaitan. Begitu juga di dalam hadis yang mulia ini terdapat tercelanya sikap takabbur, sikap sombong. Rasul alaihi salatu wassalam ketika menyatakan Sayyidullah, artinya jangan engkau menyatakan seperti itu, karena sayyid yang hakiki adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini mimbar apa? Dalam rangka apa? Dalam rangka tawadhu'an, dalam rangka tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya beliau dalam hadis yang lain menyatakan ana sayyidu waladi Adam, aku adalah sayyidnya anak keturunan Adam. Ya. Dalam rangka tawadhu'an Rasulullah SAW menyatakan itu. Dalam lisanul Arab sangat pantas Rasulullah disebut apa? Sayyid. Namun tawadhu'nya Rasulullah SAW, dan Rasulullah membuang jauh-jauh sifat apa? Takabbur, sikap sombong. Karena ada pada sikap takabbur ini meremehkan dan merendahkan orang lain. Dia merasa tinggi, merasa dirinya adalah yang paling mampu, merasa dirinya adalah yang paling kuat, merasa dirinya adalah yang paling dihormati dan dihargai oleh manusia. Maka ini adalah takabbur, sifat sombong. Kata Rasulullah SAW, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sikap sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan dan atau merendahkan manusia. Maka di sini terdapat apa? Tercelanya sifat ad-dagabur. Begitu juga di dalam hadis yang mulia ini terdapat bahwasannya Nabi kita alaihi salatu wassalam di sini juga memperingatkan manusia dan secara umum memperingatkan hadhihi al-ummah, ya. Dan juga sekaligus bantahan, ya. Sekaligus apa? Bantahan terhadap kaum yang menolak at-tahdzir, yang menolak bahwasannya kita ini harus memperingatkan, kita ini harus mengingkari kemungkaran. Karena sebagian kaum ada yang demikian. Mereka menolak ingkarul mungkar. Mereka menganggap agama ini terus harus dengan rahmah, kasih sayang, harus dengan apa? Lemah lembut dan lain sebagainya. Sampai-sampai karena berlebih-lebihannya mereka dalam urusan ini menafikan bahwasanya Rasulullah SAW juga memperingatkan manusia. Di dalam Al-Quran bahkan pada awal mula turunnya wahyu, ya, ini adalah Nabi kita alaihi salatu wassalam yang diperintahkan oleh Allah, ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut, kum fa'anzir, bangunlah dan berilah peringatan. Peringatan kepada siapa? Kaum musyrikin. Ya, kaum musyrikin. Terang-terangan mereka menolak Allah, terang-terangan mereka menolak kalimat la ilaha illallah. Apa kata Allah? Bangunlah. Qum fa'anzir, dan berilah peringatan. Ya. Begitu juga di dalam sekian hadisnya Rasulullah memperingatkan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, memperingatkan Mu'adz bin Jabal. Bahkan dengan kata yang begitu pedas menyatakan afaddanun anta, apakah engkau sebagai tukang fitnah wahai Mu'adz, ya. Ketika ada laporan bahwasanya Mu'adz salat dengan memanjangkan salatnya, ya. Ala kulli hal, Islam tidak menafikan apa? Tahdzir. Termasuk di dalam hadis ini Rasul ketika menyatakan as-sayyidullah, sayyid itu adalah Allah, ya. Maka ini adalah bagian daripada peringatan, bagian daripada peringatan, dan ini adalah tugas para nabi dan rasul. Rasulullah SAW menyatakan ma min nabiyyin qabli, tidaklah seorang nabi sebelumku illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khairin ya'lamuhu lahum. Maka tidaklah nabi sebelumku kecuali kewajiban mereka untuk menunjukkan kebaikan yang mereka ketahui untuk umatnya. Wa yundhiruhum syarra, dan memperingatkan umatnya ma ya'lamuhu lahum, yang ia ketahui untuk umatnya. Ini kewajiban para nabi dan rasul. Allah mengutus nabi dan rasulnya sebagai apa? Basyiran wa nadhira, memberikan kabar gembira bagi mereka yang taat kepada Allah, memberikan kabar gembira kepada ahlul iman, dan memperingatkan kepada mereka-mereka yang menyelisihi agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hakadha, mereka yang mengikuti jejak para nabi dan rasul dari kalangan para ulama, mereka membawa amanah ini yang harus disampaikan, terus memberikan peringatan kepada umat ini, ya. Namun, ya, yang diperhatikan adalah tata cara. Ini yang perlu diluruskan. Adapun menafikan fabatil, ini adalah manhaj yang batil. Ini adalah pemahaman yang menyimpang dari pemahaman Islam yang hakiki. Karena ayat dan hadis yang menerangkan secara gamblang, ya, tujuan diutusnya Nabi dan Rasul adalah untuk memperingatkan umat ini. Yang paling utama adalah memperingatkan dari bahaya kesyirikan. Ya, begitu juga setelahnya kemaksiatan-kemaksiatan. Yang harus diperhatikan adalah tata cara. Ya, kita harus memperhatikan kapan kita berbicara dan memperhatikan maslahat-maslahat. Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam, azan, masuk waktu azan ya. Nah, tayyib, azan dulu, fadhal. Insyaallah kita lanjutkan sedikit kemudian yang mau setor-setor. Fadhal, azan dulu. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Melanjutkan sedikit bahwasanya di sini terdapat peringatan tahzir Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Namun yang harus diperhatikan adalah cara kita menyampaikan. Kita harus pandai-pandai melihat situasi dan juga kondisi, ya. Ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam satu ketika ada seorang Arabi yang kencing di masjid, maka ketika para sahabat pun geram marah, Rasulullah SAW membiarkan, melarang para sahabat untuk langsung menegur orang tersebut. Dilarang oleh Rasul, namun dibiarkan sampai selesai, baru setelahnya dijelaskan, ya, dengan cara yang baik oleh Rasul SAW dan menghasilkan orang tersebut menerima apa yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Begitu juga Rasul sallallahu alaihi wasallam menunda untuk menghancurkan Ka'bah pada saat itu, dan hati Rasulullah menginginkan itu, menghancurkan Ka'bah dan mengembalikan Ka'bah sebagaimana yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Seraya menyatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Law anna qaumaki hudatsa'u ahdin fi kufur lahadamtu al-Ka'bah wa la banaitu 'ala qawa'id Ibrahim." Jika bukan karena kaummu yang baru saja masuk Islam, kaummu baru saja keluar dari kekufurannya, niscaya aku akan hancurkan Ka'bah dan aku akan bangun Ka'bah tersebut sebagaimana yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka syahidnya harus diperhatikan, ya, kapan kita harus berbicara, ya, ketika kita bisa menimbang dan hasil daripada timbangan tersebut ucapan kita akan mental, maka ditunda. Bukan meniadakan, ya, ditunda pada kesempatan yang lain, ya. Hakadha. Dan ini adalah merupakan simat, ya. Merupakan kelebihan daripada umat ini. Kekhususan daripada umat ini, sifat daripada umat ini. Allah menyatakan apa? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Yang kemudian diantara apa yang mereka lakukan, ta'muruna bil ma'ruf. Kalian pun memerintahkan kepada yang baik. Wa tanhauna 'anil munkar. Dan kalian melarang dari sebuah kemungkaran. Nah, ini tanda umat ini. Jadi umat Islam ini berpegang dengan dua perkara ini, al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Dan termasuk nahi 'anil munkar adalah memperingatkan manusia. Bahkan ini bagian daripadanya. Termasuk nahi 'anil munkar, ya. Memperingatkan umat dari at-tahdzir, ya, manusia terhadap kejelekan demi kejelekan sebesar apapun atau yang paling kecil sekalipun, ya. Sebesar apa kejelekan tersebut wajib kita ingatkan. Sekecil apapun kejelekan tadi wajib untuk kita ingatkan. Ala kulli hal, Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada pertemuan yang singkat ini antara Maghrib dan Isya di malam hari ini. Insya Allah kita cukupkan. Mungkin yang akan setor berapa anak? Fadhol, angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Masya Allah, 7 anak. Masih ada 2 menit sak kenaknya insya Allah. Fadhol, tiba aja. Barakallahu fiik. Tafadhal. Selanjutnya siapa tadi? Adnan. Tafadhal. Barakallahu fiik. Tafadhal, Ammar. Hajjaj. Jazakallah khair. Fadhal, Farid. Naam. Rabbi tadi saya Arman, fadhal Arman. Hisham. Barakallahu fiik. Hisham, tafadhal. Thank you. Barakallahu fikum jami'an. Ini mungkin insyaallah kita lanjutkan kembali pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika.